السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد، فإن خير الأمور كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. Sahabat muslim dan muslimah sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, walillahil hamdu wal minnah. Kita bersyukur bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menghantarkan kita ila al-ashril awakhir min Ramadan, ke 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Perjalanan panjang dalam kehidupan kita, meskipun itu adalah sangat pendek dibandingkan dengan kehidupan akhirat, akhirnya menghantarkan kita pada penghujung bulan Ramadan yang telah kita lalui tahun demi tahun. Segala kebersahajaan, ketidaklengkapan situasi dan kondisi pada bulan Ramadan ini mudah-mudahan tidak menjadi penghalang bagi diri kita untuk menjadikannya sebagai momentum terbaik sesuai dengan kapasitas yang Allah berikan kepada kita, kesempatan dan peluang yang Allah berikan kepada kita. Masing-masing di antara kita bisa menjalin kebaikan dengan amal pahala sesuai dengan apa yang paling mampu kita lakukan. Ya, masing-masing di antara kita pasti diberikan kelebihan yang berbeda-beda dalam masing-masing ibadah. Meskipun ibadah yang dianjurkan dalam bulan Ramadan itu sangat beragam, tetapi mungkin sebagian di antara kita bisa lebih fokus pada sebagian ibadah, bisa lebih banyak melakukan dengan porsi yang lebih banyak pada sebagian ibadah dibandingkan dengan sebagian yang lain. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Semua itu adalah keutamaan yang Allah berikan subhanahu wa ta'ala kepada siapapun yang Allah kehendaki. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada sore hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita terhadap kitab Ad-Da' wa Ad-Dawa', atau Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid Dawa'i Syafi', yang masih berbicara tentang akibat perbuatan dosa dan maksiat. Pada pertemuan yang lalu kita lebih mendalami satu bab atau poin, al-ma'asyi tu'mil qalba wa tud'ifu basiratah, bahwasanya dosa dan maksiat itu dapat membutakan hati, melemahkan hati nurani, melemahkan mata batin kita. Dan sudah dijelaskan secara panjang lebar oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di bagian akhir. Dijelaskan oleh Ibnul Qayyim bahwasanya perangkat terbaik yang bisa dimiliki seorang mukmin untuk menjadi pemimpin-pemimpin dunia tentunya menyelamatkan dirinya dan orang-orang yang dia cintai, ya, orang-orang yang menjadi bagian dari tanggung jawabnya dari godaan syaitan la'natullah alaih, dari godaan hawa nafsu, agar bisa menjadi manusia-manusia terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka adalah al-a'immatul muttaqun. Nah, mereka adalah imam dari orang-orang yang bertakwa, atau imam-imam yang bertakwa. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Ini sudah dijelaskan secara panjang lebar. Dan kami menjadikan di antara mereka itu para imam. Ya, al-muradi bil imam, yang dimaksud dengan imam adalah orang yang memimpin di jalur kebenaran. Lama sabaru, yaitu dengan syarat ketika mereka itu memiliki rasa tabah. Mereka memiliki ketabahan, kesabaran, ya, di dalam mempelajari, mengamalkan, mendakwahkan kebenaran. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan memiliki keyakinan di dalam hati mereka. Ya, dua senjata inilah yang dimiliki oleh para nabi, mereka memiliki kekuatan keyakinan yang ada di dalam diri mereka, dan mereka juga memiliki ketabahan di dalam menjalaninya. Ya, yang dimaksud dengan keyakinan di sini adalah a'la darajatil ilm, derajat ilmu yang tertinggi. Untuk bisa selamat dari godaan setan dan hawa nafsu dan jeratan hawa nafsu, seseorang pertama harus memiliki ilmu yang benar. Ya, semakin besar porsi ilmu tersebut, ya, semakin tinggi, ya, derajat ilmu tersebut sehingga menyentuh, ya, tonggak-tonggak keyakinan, maka semakin orang itu akan terselamatkan. Yang kedua, kemampuan untuk mengamalkan ilmu itu. Karena banyak orang yang diberikan ilmu dan tidak mampu mengamalkannya. Sebaliknya, banyak orang yang diberikan kekuatan untuk mengamalkan amalan, tetapi tidak diberkahi oleh ilmu. Ya. Maka pada akhir penjelasan kemarin juga jelasan, وَهَذَا كَمَا أَنَّ طَعَهْتُ نَوِلَ قَلْبَ وَتَجْرُهُ وَتَسَقِّلُهُ. Ketika perbuatan maksiat dan dosa itu dapat melemahkan hati, membutakan mata batin kita, maka kebalikannya, ketika seseorang memiliki ilmu, dia akan memiliki cahaya di dalam hatinya. Nah, ilmu itu yang akan memoles, ya, mengemilaukan hati kita, ya, tuqawwihu wa tusbitu, menguatkan dan meneguhkannya, hatta yasirqal mir'ah, sehingga posisinya, ya, dijelaskan pada pertemuan yang lalu seperti cermin. Seseorang bisa melihat segala sesuatu dengan sejelas-jelasnya. Nah, ketika seseorang sudah memiliki cahaya seperti ini, kebalikannya, setan yang akan merasa takut mendekatinya. Setiap kali akan menggodanya, setan akan tersilaukan, ya, oleh cahaya yang keluar dari mata batin orang tersebut. Sehingga digambarkan di sini, setan pun bisa mengalami semacam kesurupan, ya, ketika dia berusaha menggoda orang-orang yang beriman. Sehingga sebagian di antara setan kaget, ya, kenapa setan yang satu ini berguling-gulingan, ya, kesurupan. Lalu mereka mengatakan dia kesurupan, ya, cahaya orang saleh. Dia kesurupan cahaya orang saleh. Bihinadlah, ya, ini gara-gara dia ngeliatin, memperhatikan orang saleh untuk mencari celah bagaimana dia mau menggodanya. Akhirnya dia terkena cahaya daripada kesalehan orang tadi sehingga berguling-guling layaknya orang yang kesurupan setan. Ya, sahabat muslim dan muslimah, tentunya apa yang digambarkan oleh Ibnu Qayyim ini tidak semata-mata penjelasannya, tentunya berdasarkan landasan ilmu. Karena ada beberapa isyarat, ya, di dalam syariat, seperti orang yang lupa, dia lupa sebagai kebiasaan manusiawi, ya. Manusia itu tempatnya lupa, tempatnya khilaf, lupa membaca bismillah ketika membaca ketika mau makan atau minum. Tapi begitu dia makan, di tengah perjalanan dia ingat. Nah, langsung dia mengucapkan bismillahi awwalahu wa akhirah. Ya, ini yang diucapkan oleh seorang muslim atau muslimah yang lupa membaca bismillah di awal waktu makan. Itu sudah bisa membayar semuanya. Nah, begitu dahsyatnya, orang ini bisa ingat kayak gitu kan karena ketakwaan, karena keimanan. Banyak orang yang lupa baca basmalah dari awal sampai akhir. Itu sering terjadi pada kehidupannya. Tapi orang-orang yang terbiasa dengan zikir, ya, kelupaan dia nggak akan terlalu lama, kelupaan itu mendera dirinya, dia akan segera ingat. Begitu dia ingat, bismillah awalahu akhirah, dia ucapkan bismillah awalahu akhirah, setan digambarkan di dalam hadis itu langsung berguling-guling, ya, di atas tanah. Nah, jadi itu yang dimaksudkan oleh Ibnu Qayyim diantaranya, ya, bahwasanya setan ketika dia mendapatkan manusia yang kok bisa begitu taatnya untuk senantiasa berzikir kepada Allah, dia berguling-guling. Jadi gambaran Ibnu Qayyim itu seperti seseorang yang kesurupan setan, maka setan pun bisa kesurupan, ya, cahaya kemanusiaan. Itu yang digambarkan pada pertemuan yang lalu. Maka di bagian akhir pembahasan, afayastawi hadzal qalbu, apakah mungkin hati yang penuh dengan cahaya itu bisa disamakan, wa qalbun mudzlimatun arja'uha, dengan hati yang dipenuhi oleh kegelapan di alam sekitarnya, mukhtalifatun ahwa'uh, begitu banyak dia memperkurukan hawa nafsunya. Mukhtalifatun ahwa'uh. Qad ittakhadahu syaitan watanahu, di mana dirinya itu sudah dijadikan sebagai tempat yang paling nyaman oleh setan, ya. Dijadikan tempat yang paling nyaman oleh setan. Wa'addahu maskanahu, dijadikan tempat tinggal setan, bahkan dipersiapkan oleh setan untuk menjadi tempat tinggalnya. In tasabbaha bi tal'atihi hayyahu, Karena setiap saat setan itu akan selalu menyambutnya. Ya, ketika dia bangun di pagi hari itu setan sudah menyambutnya, ya selamat datang, ya. Wahai rumahku, ya selamat datang, wahai tempat tinggalku. Kira-kira begitu. Waqala fudita min qarinin la yuflihu fi dunyahu wala fi akhirahu, ya. Sungguh engkau ini menjadi semacam hadiah gitu ya. Semacam surprise buat diriku karena engkau telah menjadi pendamping setiaku dan aku telah menjadi pendamping setiamu di mana kehidupan dunia kamu dan akhirat kamu tidak akan selamat. Ya, jadi setan begitu mendapatkan orang yang tersiksa akibat kemaksiatan, ya, kemudian menjadi teman baiknya, maka setan akan bergembira ria. Nanti akan dijelaskan di bagian akhir bagaimana wujud kegembiraan setan tersebut. Digambarkan ya di dalam sebuah syair, qarinuka fid dunya wa fil harsyi ba'dama. Kata setan, ya, qarinuk, aku menjadi sahabatmu di dunia dan di waktu setelah engkau akan dibangkitkan nanti. Fa anta qarinun li bikulli makan. Engkau menjadi sahabatku dimanapun juga. Fa in kunta fi dar syaqa, kalau kamu akan dijerumuskan ke neraka yang penuh dengan kesengsaraan, fa innani wa anta jami'a. Kita akan masuk ke dalamnya sama-sama. Fi syaqain wa hawan, dalam keadaan celaka, dalam keadaan sengsara, dan dalam keadaan hina. Jadi ini ungkapan setan menunjukkan bahwa setan begitu, ya, apa namanya, berkemilau hatinya, ya. Senang ketika dia bisa menjerumuskan manusia ke dalam kesusahan. Meskipun kesenangan setan itu tidak memberikan arti apapun buat diri mereka. Nanti akan dijelaskan. Itu kesenangan yang sia-sia. Rasa senang dan kegembiraan yang sia-sia. Sama sekali sia-sia. Tetapi itu dialami oleh setan di dunia ini. Di dunia ini mereka merasa bergembira meskipun kegembiraan itu adalah kegembiraan yang sia-sia. Tidak memberikan manfaat apapun buat mereka. Allah berfirman di dalam Al-Quran, man ya'syu an zikri rahman, siapapun ya, yang berpaling dari zikir kepada Allah, enggan berzikir kepada Allah, siapapun yang lengah untuk berzikir kepada Allah, nuqayyid lahu syaitanan, akan kami berikan dia setan yang akan selalu mendampinginya, fahuwa lahu qarin, nuqayyid lahu syaitan, fahuwa lahu qarin. Wa innahum la yasuddunahum anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka akan selalu berupaya menjauhkan umat manusia dari jalan yang lurus. Ya, sementara umat manusia itu enggak sadar dan merasa mereka berada di atas jalan yang benar. Hatta idza ja'ana qala ya laita baini wa bainaka bu'dal masyiqain wa bi'dal qarina. Ketika orang itu sudah meninggal dunia menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia baru sadar kalau dia telah ditipu daya oleh setan dan dia mengatakan, seandainya ada jarak antara aku dengan setan seperti timur dengan barat. Walan yanfa'akum yawma idza zalamtum annakum fil azabi mushtarikun. Tapi di hari itu sudah enggak ada lagi manfaat penyesalan mereka karena mereka bersama-sama akan dicemplungkan ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini gambaran yang sangat taktis sekali dari Ibnul Qayyim untuk menggambarkan betapa perjalanan setan menggoda manusia itu penuh hal-hal, ya, penuh hal-hal yang berbau trik, ya, berbau jebakan dan lain sebagainya. Seandainya kita umat manusia menyadarinya, kita tidak akan pernah mau mendekati godaan setan tersebut. Fa akhbar subhanahu wa ta'ala anna man ghasha 'an dzikri. Man 'asha 'an dzikri. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di sini siapapun yang lengah dalam berzikir kepada Allah. Wa huwa kitabuhu allazi anzalahu 'ala rasulih. Yang dimaksud berzikir di sini adalah berzikir mengingat Allah dan mempelajari kitab Allah Subhanahu wa taala. Fa'arada anhu, dia berpaling, wa amiya anhu, seolah-olah dia buta dengan ajaran Allah. Wa 'ashat basiratuhu, di mana mata batinnya itu sudah lengah, an fahmihi wa tadabburi, untuk memahami, untuk merenungkan, wa ma'rifati muradillah, mengetahui apa yang diinginkan Allah di dalam kitabnya. Ya, jadi orang-orang yang mungkin Allah kunci hatinya sehingga tidak terbuka keinginannya untuk mempelajari Al-Quran. Kadang-kadang dibuka hanya untuk belajar lafal-lafalnya saja. Tapi setelah dia mahir, dia tidak termasuk di antara ahlul qira'ah dan ahlul tilawah. Dia tidak termasuk orang yang gemar membaca Al-Quran, senang membaca Al-Quran. Atau kemudian ia dibimbing untuk mampu membaca Al-Quran, ya, membaca lafal-lafal Al-Quran, tetapi tidak terbimbing untuk mempelajari dan memahami isi dan kandungan Al-Quran tersebut. La yablughu taraqiyahum, ya. Quran itu tidak bisa melampaui kerongkongan mereka. Hanya sebatas itu saja Al-Quran. Tidak memberikan makna di dalam hatinya. Ini juga termasuk orang-orang yang Allah tutup, ya. Karena banyak dia berbuat maksiat, karena banyak dia berbuat dosa, ditutup, ya, pemahaman dia terhadap Al-Quran. Dan yang lebih parah lagi, ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada dia kesempatan untuk mempelajari Al-Quran, ya, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, bahkan memahami makna-makna Al-Quran sebetul mungkin, ya, seandainya dia diletakkan di atas meja debat, ya, untuk berdebat dengan ayat-ayat Al-Quran, maka dia adalah orang yang paling ahli di antara mereka. Tetapi dia ghairu muwaffaqin ala al-'amali bih, ya, tidak diberikan taufik untuk mampu mengamalkannya. Sehingga justru pengetahuannya terhadap Al-Quran itu menjerumuskan dia semakin jauh ke dalam jebakan-jebakan setan. Ini termasuk man ya'syu an dzikri rahman. Termasuk orang yang berpaling dari berzikir kepada Allah. Memang dia baca, memang dia hafal bahkan, ya. Bahkan dia qari. Dia juga mengerti artinya, bahkan dia ahli tafsir. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup hati untuk mengamalkannya. Dan yang tidak kalah parah lagi adalah orang yang, ya, terbimbing untuk membaca Al-Quran, menghafalnya, mempelajari tafsirnya, bahkan terbimbing juga untuk bisa mengamalkannya. Tetapi ala khilafa ma huwa alaih. Tapi dia mengamalkan justru berkebalikan dengan ayat yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Dia beribadah. Dia salat. Dia berzikir. Dia melaksanakan ibadah lazimnya orang-orang saleh. Tetapi dengan hal-hal yang bertentangan dengan isi Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia terjebak dalam syubhat namanya, ya. Dalam apa? Dalam kerancuan memahami Al-Quran, kerancuan di dalam memahami isi Al-Quran, sehingga dia mengamalkan hal yang berkebalikan. Dia mengklaim ini tafsir Al-Quran padahal bukan tafsirnya. Dia mengklaim inilah makna yang dimaksudkan oleh Al-Quran padahal bukan itu. Nah, jadi orang ini justru lebih berbahaya lagi, ya, karena dia akan membawa nama agama, dia akan berdakwah, dia akan mengajak orang melaksanakan kebenaran yang menurut dia adalah kebenaran, padahal itu adalah kebatilan. Semua ini orang-orang yang ya'syu an dzikri rahman. Bahkan termasuk orang-orang soleh yang merasa mengamalkan Al-Quran, ternyata dia mengamalkan kebalikannya, itu termasuk orang yang berpaling dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan di sini, qayyadallahu lahu syaitan, orang seperti itu akan diberikan teman berupa setan. Uqubatun lahu bi aradhi an kitabih, sebagai hukuman karena dia berpaling dari kitab Allah. Bisa bayangin enggak kalau orang enggak senang baca Quran diberikan teman? Ya, temannya yang buat dia malas baca Quran. Ada orang yang mau baca Quran, belajar kemudian baca Quran, tapi dikasih teman yang lain, ya. Nah, teman yang ngajak dia untuk enggak mempelajari makna daripada Al-Quran tadi. Ya. Ada orang yang sudah memahami Al-Quran. Ya, ada teman lagi yang ngajak dia untuk enggak ngamalkan Quran. Nanti ada lagi teman yang ngajak dia, ya, untuk mengamalkan Al-Quran berkebalikan. Dan yang paling bahaya, ya, ketika seseorang mengamalkan yang salah, lalu dia diberikan korin, ya, diberikan pendamping, yang pendampingnya itu akan menyupap dia, nah, dengan kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Jadi masing-masing di antara kita memang punya korin, ya. Kita punya korin, dan korin itu akan mengikuti sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, apa yang kita pahami dan kita yakini. Kita ahli maksiat, korin kita juga, ya, akan ikut jadi ahli maksiat dan bersama kita melakukan maksiat. Ya, kita ngajak dia, dia ngajak kita. Begitu juga ketika kita terjebak dalam syubhat, kebid'ahan, kemusyrikan misalnya. Nah, maka korin kita pun akan seperti itu. Kita akan dikuatkan, ya. Nah, cahaya kebid'ahan dalam tanda kutip, ya, cahaya kebid'ahan dalam tanda kutip itu dikilaukan sehingga orang tersebut merasa selalu dalam kebenaran, selalu mendapat sokongan. Jadi bahaya sekali kalau korinnya itu diproses menjadi semakin sesat, maka mereka akan tersesat bersama-sama. Ya. Uqubatullahu bi aradhi an kitabi fa huwa qarinuhu alladhi la yufariquhu fil iqamati wala fil masir. Ini koren betul-betul teman sejati loh ya. Teman yang selalu mendampingi dia saat dia di rumah maupun dalam bepergian. Wa maulahu wa asyuh. Dia menjadi budak sekaligus tuannya. Ya, dia menjadi sahabat ya dan pendampingnya. Alladhi huwa bi'sal maula wa bi'sal asyir. Tetapi sebagai teman, dia adalah teman yang paling jelek, teman yang paling busuk, teman yang paling mencelakakan. Thumma akhbara anna syaitan yasuddu qalinahu wa walahu an sabilihi al-musir ila jannatih. Ya, kemudian dijelaskan bahwasanya setan juga yang menjadi korinya itu akan menyesatkan orang yang menjadi walinya, wali-wali setan tadi, ya, agar dia nyasar dalam perjalanannya menuju surga. Wahsibu hadza dal al-masdud anahu ala tariqi hudan. Orang yang berjalan dan tersesat itu menganggap dia sudah berada di atas jalan yang lurus. Hatta idza ja'a al-qarinan yawmal qiyamah, ketika mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala, mereka saling menyalahkan, ya. Yaqulu ahaduhuma lil akhar. Salah seorang di antaranya mengatakan, ya laita baini wa bainaka bu'dal masyiqan. Ya, kata manusia, seandainya aku dulu jauh dari kamu, pasti aku akan selamat. Fabi'sal qarinaini antali, ya, fabi'sal qarin, maka sungguh engkau merupakan teman yang paling buruk. Ya. Fabi'sal qarinu antali fid dunya adlaltani anil huda, kamu telah menyesatkan aku dari jalan yang lurus. Ba'da ijja'ani, setelah aku mengenal kebenaran tersebut. Wa sadattani 'anil haqq wa aghwaytani, kamu telah menyimpangkan aku dari jalan kebenaran setelah aku mengetahui kebenaran tersebut. Hatta halaktu, sehingga aku binasa. Wa bi'sal qarin anta li al-yawm, ya. Engkau juga menjadi tempat atau teman yang terburuk bagiku di hari ini. Ya, jadi ini yang curhatkan oleh seseorang di hadapan Allah ketika dia sudah menjadi korban dari godaan setan. Nanti kita akan jelaskan ya bahwasanya godaan setan itu, seburuk-buruknya godaan setan, masih jauh lebih dahsyat godaan hawa nafsu kita sendiri. Ya, karena hawa nafsu kita adalah sumber tempat di mana kita mempersilahkan setan untuk menggoda kita. Nah, ketika hawa nafsu itu bisa kita kuasai, maka artinya kita tidak mempersilahkan setan untuk menggoda kita. Ya, jadi itu seperti kita memiliki pintu, ya. Kita tidak mampu menjaga hawa nafsu, itu artinya kita membuka pintu selebar-lebarnya. Silakan yang mau masuk mengambil barang-barang saya. Ya. Jadi kunci utamanya itu justru ada pada diri kita sendiri, pada jiwa kita sendiri, pada keimanan kita sendiri. Walamma kana al-musab syarakahu ghayru fi musibati hasala bit-ta'assi na'u takhfifin wa tasliyatin. Biasanya, ini biasanya ya, dalam kondisi sehari-hari, kalau ada orang bersedih, kemudian ada orang lain yang juga bersedih, itu akan meringankan kesedihan dia. Kita kena musibah nih, ya. Tiba-tiba orang, misalkan ada musibah yang menimpa kita misalnya, tiba-tiba orang di sekitar kita itu juga mengalami musibah yang sama atau lebih dari kita, maka itu akan meringankan beban kita. Itu dalam kehidupan di dunia. Takhfif wa tasliyah, bahkan beri hiburan. Akbar subhanahu wa ta'ala anna hadha ghairu mawjud wa ghairu hasil fi haqqil mustariqina fil azab. Tapi itu tidak berlaku. Tidak berlaku sama sekali bagi mereka-mereka yang menyesatkan umat manusia atau manusia yang menyesatkan sesama manusia dan kemudian mereka sama-sama masuk neraka. Itu enggak ada sama sekali kegembiraan yang disebutkan tadi. Tidak sama sekali menjadi hiburan buat mereka. Tadi kan sudah kita sebutkan, setan itu begitu gembira di dunia, tapi itu kegembiraan yang tidak ada gunanya. Kegembiraan palsu. Karena tidak sedikit pun bisa menyenangkan mereka. Kita akan sama-sama masuk neraka, apakah setan dengan itu akan senang juga? Enggak. Pada hakikatnya setan juga enggak senang. Karena sudah diplot untuk masuk neraka mereka. Ya. Tidak sebagaimana dalam kehidupan di dunia, di mana ketika kita tertimpa musibah, kita akan merasa nyaman. Begitu ada orang lain yang tertimpa musibah juga. Wa annal qarin la yajidu rahatan wala adna farahin bi adzabi qarinihi. Nah, ya, setan yang menggoda manusia itu enggak sedikit pun merasakan kenyamanan, enggak sedikit pun merasakan kegembiraan begitu dia mengetahui manusia ini akan diazab. Ya, tidak, sama sekali tidak. Wa in kanatil masaif fid dunya idza amat sarat maslahatan. Padahal yang namanya musibah di dunia, ya, itu kalau menimpa banyak orang, maka mereka akan bisa saling berbagi hati. Saling, kalau kita menyebutnya saling bertimbang rasa. Ah, orang lain juga susah kok seperti saya juga. Oh, bahkan mereka lebih susah lagi dibandingkan saya. Ini akan menjadi hiburan buat diri kita. Itu kalau di dunia. kama qalatil Khamsa fi akhir as-Sakhr, sebagaimana yang dituturkan oleh Khamsa terkait dengan saudara yang bernama Sakhr, ya. Saudara bersama Sakhr ini meninggal dunia, kemudian menimbulkan kesedihan di hati Khamsa. Tapi dia mengatakan, falaula kathratul bakin hauli, kalau bukan karena banyak orang yang ikut menangis di sampingku, ala ikhwanihim, karena ditinggal juga oleh saudara-saudara mereka yang sama-sama mati, la qataltu nafsi, mungkin aku sudah bunuh diri. Jadi pada saat itu ternyata si Sakhr ini meninggal bersama-sama dengan banyak orang lain. Maka si Khamsa mengatakan, kalau bukan karena banyak orang yang sama-sama nangis, aku mungkin sudah bunuh diri. Wa ma yabquna mithla akhi, ya, wa ma yabquna mithla akhi, walakin u'azzin nafsa anhu bitta'assi, ya. Mereka memang tidak menangisi saudaraku Sakhr, ya, tetapi menangisi saudara-saudara mereka sendiri. Tapi karena aku mengikut cara mereka menangis, maka aku seolah-olah bisa menghibur diri. Kira-kira seperti itu. Ala ya Sakhru la ansaka hatta ufariq aishati. Lalu dia menyebutkan kesedihannya, mengungkapkan kesedihannya dengan mengatakan, wahai saudaraku Sakhr, la ansak, aku tidak akan pernah melupakan dirimu, hatta ufariq aishati, sampai aku meninggalkan hidupku ini, wa wuruda ramsi, dan aku tenggelam di tanah kuburanku. Kira-kira seperti itu. Ya. Kesedihan yang luar biasa. Tapi kesedihan yang luar biasa itu ternyata terobati sebagian di antaranya karena ada orang-orang yang sama-sama menderita. Semua kita pasti pernah mengalami hal-hal yang serupa dengan itu, ya. Nah, makanya di dalam hadis dikatakan, ya, siapapun ayyu marajulin asabatkum musibah faliyata'azza bi musibati. Siapapun di antara kalian yang tertimpa musibah sebesar apapun, hendaknya dia menghibur diri dengan musibah yang lebih besar. Apa itu? Musibah kaum muslimin ditinggal wafat oleh Rasulullah SAW. Karena enggak ada musibah yang lebih besar daripada musibah wafatnya Rasulullah SAW. Jadi betapapun beratnya musibah yang menimpa kita, kalau kita ingat bahwa di sana ada musibah yang jauh lebih besar, yaitu musibah wafatnya Nabi, maka kita akan terhibur dari segala kesulitan yang kita alami. Famana Allah Subhanahu wa taala hadzal qadar min ar-raha ala ahli an-nar. Ahli neraka enggak ada sedikit pun yang bisa merasakan kebahagiaan karena berhasil menyesatkan orang, enggak ada. Ya. Saya jatuh, kamu sama-sama jatuh, saya senang, enggak ada, ya. Walan yanfa'akumul yawma idza zalamtum annakum fil azabi mushtarikun. Enggak ada sedikit pun manfaat buat kalian berbangga kalian karena kalian bisa menyesatkan orang lain karena kalian sama-sama dimasukkan ke neraka pada hari ini. Jadi enggak ada lagi gunanya kegembiraan sesaat yang pernah dialami oleh setan, ya. Kegembiraan palsu itu yang padahal dalam hati mereka pun mereka tidak bergembira sebenarnya. Enggak mungkin setan itu bergembira ketika dia tahu pasti. Setan itu kan imannya rosih, ya. Imannya itu kuat banget. Iman tentang apa? Iman bahwa mereka itu akan diazab. Ya. Banyak di antara orang yang berbuat maksiat, banyak orang yang berbuat zalim, ya. Mereka mungkin punya keyakinan, punya iman lah, bahwa orang-orang yang melakukan maksiatnya akan diazab di neraka. Kalau seandainya tidak diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan diazab di neraka. Tapi keyakinan mereka itu nggak seberapa dibandingkan keyakinan setan. Setan tuh yakin betul, gitu. Karena setan langsung berkomunikasi dengan Allah. Setan yang langsung memberikan penawaran kepada Allah, ya, silakan engkau masukkan aku ke neraka, tapi berikan aku umur dan usia panjang sampai hari kiamat. Itu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi komunikasi intens pada waktu itu dengan Allah. Keyakinan setan dengan wujudnya Allah itu jelas. Tauhid setan, kalau yang dimaksud dengan tauhid adalah sekadar pengetahuan, setan itu yang paling tauhid, ya. Tapi kemudian mereka menjadi makhluk Allah yang paling terlaknat. Jadi semata-mata pengetahuan tentang kebenaran, tentang akidah yang benar segala macam, itu gak ada jaminan bagi seseorang untuk akan selamat dunia dan akhirat. Selama keyakinan itu tidak diamalkan dan diaplikasikan di dalam kehidupan kita. Ya. Selama kita tidak berlaku seperti orang yang bertauhid, kita tidak beribadah seperti orang yang bertauhid, tidak beramal seperti orang yang bertauhid, gak ada gunanya. Karena setan secara ilmu bertauhid. Bahkan dia yakin dirinya akan dimasukkan ke dalam neraka, seyakin-yakinnya. Nah, dengan keyakinan yang seyakin-yakinnya itu gak mungkin setan akan merasa bahagia ketika menyesatkan manusia, enggak. Kegembiraan sesaat, ha? Kegembiraan palsu, kamu akan masuk neraka juga bersama kami. Kira-kira begitu. Kemudian selanjutnya, pasal al-ma'asi madadun minal insan di'aduhi alih. Yang ke-50. akibat dosa dan maksiat yang ke-50 adalah bahwasanya kemaksiatan, dosa dan kemaksiatan itu menjadi bantuan utama bagi musuh-musuh kita, terutama setan, ya, untuk mengalahkan kita. Dosa dan maksiat itu menjadi bantuan, ya, besar, ya, bantuan utama bagi musuh-musuh kita, terutama setan, untuk mengalahkan kita. Wa min uqubatiha, di antara hukuman yang Allah berikan kepada para pelaku maksiat, anha madadun, bahwa maksiat itu bisa menjadi bala bantuan minal insan, dari manusia, yumiddu bihi aduhu alaihi, yang akan berfungsi menolong musuhnya mengalahkan dirinya. Ya, musuh utama di sini adalah setan. Wa jaishun yaqawihi bihi ala harbi, bisa menjadi semacam bala tentara buat setan untuk memerangi kita sendiri, memerangi manusia. Wadzalika anna Allah batala hadzal insan bi aduwihi. Kalau orang sudah tenggelam dalam kemaksiatan, Allah menguji dia. Ya, Allah memberikan musibah kepada dia dengan seorang musuh. Ya, nanti akan digambarkan, ini unik oleh Ibnu Qayyim. Bi aduwin la yufariquhu tarafat ain, dengan musuh yang selalu berniat mencelakakan dia setiap waktu. Wa sahibin la yanamu anhu wa la yakhfa anhu, tapi juga sekaligus sebagai teman. Ini kan anehnya setan begitu. Setan itu musuh besar manusia. Dia selalu ingin menyesatkan manusia. Begitu kita banyak berbuat maksiat, maka dia akan semakin kuat. Nah, artinya ketika kita banyak berbuat maksiat, berarti kita menguatkan musuh kita. Musuh akan mencelakakan kita. Tapi di sisi yang sama, dia juga teman kita. Ini bahayanya setan. Ya. Kalau musuh biasanya berusaha menjauh. Sebisanya berusaha menjauh. Kalau berhasil membunuh kita, dia akan menjauh. Dia gak senang hidup dekat dengan kita. Tetapi setan kebalikannya. Setan itu musuh kita, tapi semakin dia jadi musuh, semakin dia dekat dengan kita. Ini ngerinya. Makanya, fattakhidhuhu aduwwan, jadikanlah setan sebenar-benarnya musuh. Innahu lakum aduwwun mubin, karena memang setan itu adalah musuh kita yang nyata. Nanti akan digambarkan di sini, ya. Setan itu enggak akan layanamu anhu, bahasanya tidak akan tidur. Layakfal, enggak akan lengah untuk selalu menggoda kita. Yarahu huwa wa qabiluhu min haitsu la yarah. Dia teman sekaligus musuh, sementara dia bisa ngelihat kita, kita enggak bisa ngelihat dia. Itu bahayanya. Ya, musuh yang selalu berusaha menyesatkan kita. Ada musuh yang berusaha mencelakakan kita, tapi kemudian ada belas kasihan. Ya, enggak setiap musuh tidak memiliki belas kasihan. Kadang-kadang musuh juga punya belas kasihan terhadap kita, tapi setan enggak ada sama sekali. Jadi musuhnya musuh nyata. Kita punya musuh nih yang selalu bertarung sama kita, kalau ketemu berantem, ya. Tapi manusia selalu memiliki belas kasihan. Ada batas-batas di mana juga dia akan ngasihi kita. Udahlah. Mukanya udah terlanjur bonyok, udah habis-habisan kayak gini, kasihan, ya. Masih ada belas kasihan. Kalau setan enggak ada belas kasihannya. Itu satu. Yang kedua, dia musuh dan kemudian dia selalu bersama kita. Kan ngeri. Kalau kita punya musuh yang kita tidur, bangun, ngapain saja dia selalu bersama kita. Yang kedua, yang ketiga. Ya. Dia ngelihat kita, kita enggak ngelihat dia. Ini yang sangat berbahaya dari setan. Yubdhilu juhdahu fi mu'adatihi fi kulli halin wa la yada'u amran yaqiduhu bihi yaqdiru ala isalihi illa awsalahu ilaih. Jadi setan itu enggak pernah berhenti memusuhi kita, enggak pernah berhenti menggunakan segala macam makar dan tipuan yang bisa digunakan oleh setan untuk menyesatkan kita. Kapan bisa digunakan, akan digunakan. Wa yasta'inu alaihi bibani abi. Nah, ketika menggoda kita, setan akan meminta bantuan bala tentara yang banyak. Bala tentara bapaknya, yaitu iblis. La'natullahu alaih. Bala tentara iblis itu kan banyak. Nah, semuanya itu saling tolong-menolong, ya, untuk menyesatkan seseorang. Min syayatin jin, baik itu dari setan-setan dari kalangan jin, wa ghairihim min syayatin al-insi, bahkan juga dibantu oleh setan-setan manusia. Yuhi ba'duhum ila ba'dhin zukhrafal qaul. Jadi yang namanya wali-wali setan itu saling membisikkan, ya, setan dan wali-wali itu saling membisikkan angan-angan yang jelek gitu, ya, angan-angan yang buruk. Mereka selalu mengindah-indahkan segala sesuatu. Ayo, ini adalah misi kita. Kita harus sesatkan sebanyak-banyaknya orang. Itu yang mereka lakukan. Sehingga wali-wali setan ini selalu menolong setan untuk menyesatkan sesama manusia. Wali'iyazubillah, summa'li'iyazubillah. Maka orang-orang yang sudah menjadi wali-wali setan, ya, jadi wali-wali setan yang paling tinggi tingkatnya yang saya sebutkan tadi, ya, yang dia belajar kitab Allah, dan sunnah Nabi, dia mempelajari, menghafal, mempelajari tafsir-tafsirnya dan mengamalkannya, tapi semuanya berkebalikan dengan kenyataan. Nah, yang hak dibikin batil, yang batil dibikin hak. Yang sunnah dibikin bid'ah, yang bid'ah dibikin sunnah. Yang tauhid dibikin kemusyrikan, yang kemusyrikan dibikin tauhid. Dibolak-balikkan semuanya itu. Ini wali-wali setan yang paling berbahaya. Dan mereka itu akan berusaha untuk menyesatkan sesama manusia otomatis. Karena mereka menganggap itu adalah baik. Itu yang disebut dengan zukhraf al-qaul. Digambarkan sebagai sebuah keindahan misi mereka itu. Kemudian sebutkan di sini waqad nasaba lahul habail wa baga lahul ghawail. Nasaba lahul habail. Setan itu telah menciptakan habail, perangkap-perangkap ya, habail masaid ya, sesuatu yang digunakan untuk menangkap buruan, itu disebut dengan habail. Wa baga lahul ghawail, ghawail itu masaid, dan menyiapkan segala bentuk bahaya, segala bentuk jeratan dan segala bentuk bahaya untuk mencelakakan sesama manusia. Wa madda haulahul asyraq, ya, semua apa namanya teman-teman sekutu-sekutunya itu atau dipasang untuk di sekelilingnya untuk mengepung dirimu. Wa nasabalahul fiqah wasyabbak. Kemudian memasangkan fiqah ya. Fiqah itu sesuatu yang biasanya ditaruh di ujung, sesuatu yang digunakan untuk berburu. Ya, bisa di ujung panahan ya. Bisa di ujung pancing, pokoknya apapun yang ditaruh di ujung, benda ditaruh di ujung yang untuk mencelakai buruan, mematikan atau melumpuhkan buruan, itu disebut dengan fikhah. Ada syabak, ini jaring-jaring yang disiapkan untuk menangkap. Semua itu pokoknya disediakan oleh setan ya. Itu bahasanya Ibnu Qayyim sengaja menggambarkan ini dengan sesuatu yang kasat mata supaya kita paham betul gitu loh. Ya. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Jadi dijelaskan oleh Ibnu Qayyim begitu detailnya, setan itu menyiapkan segala sesuatu untuk menjebak kita. Kira-kira demikian. Wa qala li awanihi. Kemudian kepada teman-temannya, kepada bala tentaranya, setan akan mengatakan dunakum, aduwakum. Jangan sampai musuh kami lepas. Ini aduwakum wa aduwa abikum. Karena ini adalah musuh kalian dan musuh nenek moyang kalian, yaitu iblis. La yafutannakum, jangan sampai lolos sama sekali. Wa la yakun hadzul jannah wa hadzukum an-nar, jangan sampai nanti dia masuk surga, kalian masuk neraka. Wa nasibuhu ar-rahmah wa nasibukum al-la'nah, jangan sampai dia dapat rahmat, kalian dapat laknat. Wa qad 'alimtum anna ma jara 'alayya wa 'alaykum min al-khizyi wal-la'n wal-ib'ad, kalian tahu kan? Kita semua ini dihinakan, kita ini semua dilaknat, kita ini semua diusir dari kebaikan. Diusir dari rahmat Allah ya, wal ibad min rahmatillah, fasababuhu min ajli. Penyebabnya adalah bapak moyang orang-orang ini, yaitu Adam alaihissalam. Gara-gara mereka, kita itu dihinakan oleh Allah. Fabdhalu juhdakum, maka berupayalah sebisa mungkin ayyakunu syuraka'akum, untuk menjadikan mereka itu sebagai sekutu-sekutu kalian, teman-teman kalian, fi hadhil baliyah, dalam musibah ini. Jadi kalau kalian jelas masuk neraka, kalian jelas masuk neraka, kita jelas masuk neraka, kata setan kepada bala tentaranya. Nah, tapi berusahalah untuk menjadikan umat manusia dan jin yang soleh-soleh ini untuk tersesatkan, terkafirkan, dan menjadi teman-teman kita di neraka. Makanya puncak daripada dakwah setan itu anikfur. Anikfur, kafirlah kamu. Jadi sudah sering dijelaskan bahwa setan gak akan puas seseorang itu banyak berbuat dosa, enggak. Setan hanya akan puas ya, kalau sudah bisa mengkafirkan. Karena kalau seorang itu kafir, selamanya di dalam neraka seperti setan. Setan dan iblis, ya, maksudnya setan di sini adalah setan bala tentara iblis, ya, bukan jin-jin yang saleh, yang ahli ibadah, bukan. Ya, setan dan bala tentara iblis ini semuanya akan masuk neraka selama-lamanya. Nah, oleh sebab itu mereka juga menginginkan manusia yang masuk neraka selama-lamanya. Idza fatana syirkatu salihin fil jannah. Fatana syirkatu salihihim fil jannah. Karena kita enggak bisa menemani orang-orang yang saleh di antara mereka untuk masuk ke dalam surga. Jadi saatnya bagi kita untuk masukkan orang-orang ini ke dalam neraka bersama kita. Kira-kira begitu. Wa qad a'lamana subhanahu wa ta'ala bidzalika kulluhu min aduwina wa amarana an na'khudha lahu uhbah. Nah, itu yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Ini bahasa tafsir sebenarnya, tapi semuanya disebutkan di dalam Al-Qur'an. gambaran setan sebagai musuh kita itu jelas banget, nyata senyata-nyatanya gitu. Mereka melakukan segala persiapan dan segala cara untuk menyesatkan kita. Maka kita juga harus selalu anakhudzalahu uhbatahu, bersiap-siap menghadapi mereka. Ya. Wa nu'iddu lahu uddatahu, ya. Menyiapkan segala sesuatu, segala perangkat yang kita miliki untuk berusaha menahan godaan-godaan setan tadi. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh beliau. Walamma alima subhanahu wa ta'ala anna Adam wa bani qad hulu bihadzal adu. Karena Allah tahu bahwasanya Adam dan bala dan anak cucunya itu diberikan bala cobaan yang begitu berat dengan adanya musuh yang satu ini, yaitu setan. Wa amadahum bi asakir wa jundin yalqawnahu biha, di mana setan itu tidak sendirian tapi punya bala tentara yang selalu membantu mereka. Wa amadu wa amadda aduwahum aydan bi jundin asakir yalqawhum biha, ya, di mana masing-masing di antara mereka itu memiliki askar, bala tentara yang siap menolong mereka. Karena Allah tahu semua itu, ini penyebabnya ya, kalau kita mau tahu. Wa aqama sawqal jihad, wa aqama suqal jihad, maka Allah Subhanahu wa taala menegakkan apa yang disebut dengan suq, digambarkan suqal jihad, pasar peperangan. Artinya Allah Subhanahu wa taala menegakkan pintu-pintu peperangan jihad fisabilillah, ya, suqal jihad fi hadhihi ad-dar fi muddatil umr, sepanjang hidup manusia itu akan melakukan jihad, baik itu jihad dalam arti memerangi iblis dan bala tentaranya, dan ini jihad yang hakiki, ya, jihad yang hakiki, maupun memerangi orang-orang kafir yang berusaha merusak Islam dan kaum muslimin. Memerangi orang kafir dan ya, dan orang-orang yang berusaha merusak Islam dan kaum muslimin itu hanya bagian dari jihad. Itu jihad fisik yang secara jelas kita perangi. Karena di belakang mereka itu ada bala tentara yang enggak kelihatan, yang mereka jauh lebih berbahaya, yaitu iblis dan bala tentaranya. Mereka manusia ini bisa dibunuh, tapi iblis enggak bisa dibunuh. Sehebat-hebatnya musuh kalau itu manusia, bisa mati, dan ketika mati selesai sudah godaannya, ya. Tetapi iblis tidak mati sampai hari kiamat. Ini yang menjadi persoalan. Jadi makanya jihad yang sesungguhnya itu adalah jihad memerangi bapak moyang dari orang-orang kafir itu sendiri, yaitu iblis dan bala tentaranya. Allati hiya bil idafati ila al-akhirah kanafsin wahidah. Seumur usia kita yang panjang ini sebenarnya kan hanya sekejap saja dibandingkan akhirat. Ya, tapi itulah perjalanan panjang umat manusia memerangi iblis la'anatullah alaihim. Peperangan yang kita lakukan terhadap iblis la'anatullah alaihim itu kan hanya seusia kita saja. Setelah kita meninggal selesai. Umat manusia memang berperang melawan iblis dari zaman Adam sampai hari kiamat. Itu umat manusia. Tetapi masing-masing manusia hanya akan melakukannya sesuai dengan kadar umur mereka, kan begitu. Sehingga akan jauh lebih pendek sebenarnya jumlah apa masa peperangan tersebut dibandingkan dengan akhirat yang panjang lebar. Ya. Washtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum, oleh sebab itu Al-Qur'an menggambarkan Allah sudah membeli jiwa dan harta kaum mukminin bi anna lahumul jannah, untuk ditukar dengan surga. Allah ini yang berdagang dengan kita, safaqah namanya. Safaqatun 'azimah, safaqatun ghaliyah. Jual beli yang sangat mahal harganya, ya. Jual beli yang sangat berharga sekali, itu jual beli antara kita dengan Allah. Allah langsung sebagai pembelinya. Allah membeli seluruh jiwa dan harta kita untuk ditukar dengan syurga. Bi anna lahumul jannah. Syaratnya bagaimana? Jual beli itu prakteknya di yuqatiluna fi sabilillah, berperang di jalan Allah. Fayaqtuluna wa yuqtalun, ya. Mereka membunuh atau dibunuh. Wa akhbara anna dhalika wa'dun mu'akkad, Allah menyebutkan bahwa itu adalah merupakan janji yang pasti dari Allah Subhanahu wa taala fi asyrafi kutubih, ya, di banyak kitab-kitab yang diturunkan di Allah, bukan hanya Al-Qur'an, wahya Taurat wal Injil wal Qur'an, di dalam Taurat, Injil dan Al-Qur'an. Wa akhbara annahu awfa bi ahdihi minhu subhanahu, Allah pasti akan menunaikan janjinya. Summa amarahum ayastabshiru bi hadhihi shafaqah. Enggak cukup itu, Allah menyuruh kita untuk menjadikan jual beli ini sebagai kabar gembira. Berikan kabar gembira ini kepada kaum mukminin. Ada jual beli yang paling luar biasa sepanjang hidup kalian. Apa itu? Jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan membeli harta dan jiwa kita untuk ditukar dengan surga. Mau enggak kalian? Ya. Itulah yang Allah tetapkan di dalam kitabullah, yang telah Allah tetapkan di dalam Taurat dan Injil. hadis shafaqah allati man arada ayya'rifa. Jadi digambarkan di sini Ibnu Qayyim, siapapun yang ingin tahu seberapa besar nilai jual beli ini, falyanzur ilal mustari manhu. Siapa pembelinya? Pembelinya adalah Allah. Adakah pembeli yang lebih tinggi dari Allah? Lebih mampu menawar dengan harga tertinggi dari Allah? Yang lebih pasti jual belinya dari Allah? Tidak ada. Allah yang membeli. Ya, apalagi yang membuat kita ragu. Wa inna samanil maghdhul fi hadhihi sirah, dan lihat juga apa bayarannya? Bayarannya adalah sorga. Sorga itu kebahagiaan dan kesejahteraan yang sifatnya kekal. La mauta fihi wala azab wala alam wala kulli syai. Di dalam itu enggak ada azab, enggak ada siksa, enggak ada rasa sakit, enggak ada segala sesuatu yang menyusahkan manusia, enggak ada. Setiap yang dinikmati, setiap saat akan selalu bertambah kenikmatannya dan tidak akan pernah membosankan. Itu sorga. Dan waktu itu tidak terbatas selama-lamanya. Apakah ada harga yang lebih daripada itu? Orang berdagang, mendapatkan hadiah rumah mewah, itu saja sudah dianggap sebagai wah. Banyak orang yang melakukan berbagai macam cara, kan, dalam perlombaan-perlombaan nasional, internasional, macam-macam jenisnya itu, kan. Ada yang diberi hadiah rumah, ya, rumah mewah, mobil. Bagaimana mereka berjibaku? Puluhan ribu orang, bahkan mungkin ratusan ribu orang, ya, berbondong-bondong untuk melakukan pertarungan untuk mendapatkan hadiah tersebut. Padahal hadiahnya apa? Rumah mewah. Sebagaimana yang sering kita gambarkan, kemewahan rumah, kebahagiaan di dunia itu serba terbatas. Indah di awal dan lama-lama akan larut dalam kebiasaan. Setelah terbiasa, segala yang indah itu enggak akan terasa indah lagi. Khosal Fiddin, yang membuat segala sesuatu indah itu hanya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian semewah-mewahnya rumah, ya akhirnya akan kita tinggalkan juga. Umurnya hanya sebatas usia kita. Selanjutnya akan menjadi milik orang lain, mungkin anak-anak kita, atau mungkin bahkan orang yang di luar keluarga kita. Orang meninggal dunia, punya hutang banyak, rumahnya dijual, dibayarkan ke hutang. Sudah, anak-anaknya sendiri pun gak dapat apa-apa lagi. Jadi itu harga yang kita cari di dunia. Bagaimana ketika harga itu adalah sorga? Maka dikatakan ini, fa'ayu fawzin a'lam. Adakah kemenangan yang lebih daripada ini? Wa'ayu tijaratin arbah. Adakah perdagangan dan perniagaan yang lebih banyak untungnya daripada perniagaan fisabilillah ini? Tidak ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menguatkan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah kalian kutunjukkan perniagaan tunjikum min adzabin alim, yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Tu'minuna billahi wa rasulih, beriman kepada Allah dan rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan jiwa kalian. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, itu lebih baik buat kalian kalau kalian mengetahui. Yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa kalian. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, lalu memasukkan kalian ke dalam surga, mengalir di dalamnya sungai-sungai. Wa masakin thayyibatan fi jannati adan, kalian akan ditempatkan di tempat-tempat yang paling indah di surga Adan. Dzalikal fawzul 'azim, itulah kemenangan yang besar. Wa ukhra tuhibbunaha, dan selain daripada itu kalian juga akan menyukai hadiah yang lain, ya. Nasrun minallahi wa fathun qarib, yaitu kemenangan dan kejayaan kaum muslimin. Wa basyiril mu'minin, maka berikanlah kabar gembira ini kepada kaum mukminin. Ya, para ulama menyebutkan ini dengan istilah ihdal husnayain, satu dari dua kebaikan kalau kita berjihad fisabilillah, mati sebagai syahid atau mendapatkan kemenangan buat umat Islam. Ketika kita tidak mati syahid dalam perang tersebut, mendapatkan kemenangan itu adalah kebahagiaan kita. Dan jihad kita akan tetap dihitung sebagai zarwatu sanamil Islam, ya, puncak tertinggi daripada ajaran Islam. Ya. Allah tetap akan memberikan pahala atas jihad yang kita lakukan. Mati kita atau tidak? Mati. Tapi ketika kita mati di jalan Allah, maka kita mati sebagai syahid. Ya. Wa syahadah amrun yashtaqu ilaihi al-mu'min. Ya. Wah, namanya syahid itu adalah sesuatu yang selalu menjadi hal yang dirindukan oleh orang-orang yang beriman. Ya. Orang yang sudah tidak merindukan lagi syahid, itu sudah tidak ada lagi iman di dalam hatinya. Ya. Mata ala syu'batin minan nifaq. Dia akan mati di atas salah satu cabang kemunafikan. Itu kalau sudah enggak ada lagi terbersit di dalam hati seseorang kerinduan, ya, terhadap apa yang disebut dengan mati syahid. Syahid sesuatu yang selalu dirindukan oleh orang-orang yang beriman. Ya. Walam yusallit ولم يسلط سبحانه وتعالى هذا العدو على العبد المؤمن الذي هو أحب أنواع المخلوقات إليه إلا لأن الجهاد أحب شيء إليه. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan iblis kepada manusia, padahal manusia ini adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adam itu kan dimuliakan Allah. Dibanggakan di hadapan para malaikat. Allah enggak akan mungkin membiarkan setan menjadi makhluk yang mampu menggoda mereka kecuali karena Allah akan memberikan satu obat. Obatnya itu adalah jihad. Li'anna al-jihad ahabbu syai'in ilaihi, karena Allah akan berikan obatnya berupa jihad, dan jihad itu adalah sesuatu yang paling dicintai oleh Allah. Jadi Allah menguasakan musuh yang paling dibenci oleh manusia dan tidak disukai oleh Allah, tapi Allah memberikan jihad sebagai sesuatu yang paling dicintai. Wa ahlahu arfa'ul khalqi 'indahu darajat, orang yang berjihad dan mati syahid akan mendapatkan derajat yang tertinggi di sisi Allah. Wa qarbahum ilaihi wasilah, orang yang paling besar wasilah atau sarananya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Fa aqada subhanahu wa ta'ala li wa hadzal harb liqala sati makhluqati. Jadi Allah Subhanahu wa taala menegakkan kewajiban jihad ini. Syariat jihad ini adalah untuk menyelamatkan umat manusia. Wa huwa al-qalbu alladhi huwa mahallu ma'rifati. Nah, jihad terbesar yang dilakukan oleh manusia adalah jihad kepada iblis laknatullah dan bala tentaranya. Ini jihad terbesar. Dan yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jihad tersebut adalah hati manusia. Apa yang ada di dalam hati manusia? Bukan semata-mata fisik, bukan. Bukan itu yang dikhawatirkan dari setan dan bala tentaranya, sebagaimana yang dikhawatirkan dari musuh-musuh Islam yang berupa manusia. Mereka hanya bisa mencelakakan jasad kita. Tapi kalau iblis akan mencelakakan sumber kehidupan kita, yaitu hati kita, itu yang akan dicelakakan oleh setan. Jihad mereka jihad yang paripurna, ya. Jihad sepanjang masa dengan segala kekuatan yang mereka miliki. Wahwal qalbu alladhi huwa mahallu ma'rifati. Yang akan disasar setan apa? Hati kita. Karena itu adalah tempat kita mengenal Allah, wa mahabbati tempat kita mencintai Allah, wa ubudiyati tempat kita menghambakan diri kepada Allah, wal ikhlas tempat bersemayamnya keikhlasan, wa tawakkul tempat adanya ketawakalan, wa inabah ilaihi tempat kita berinabah, memasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa wallahu amra hadzal harab wa ayyadahu bi jundin minal malaika. Maka Allah menetapkan syariat jihad ini untuk melawan setan. Dan tentara pertama yang Allah ciptakan untuk kita adalah para malaikat. La yufariqunahu. Kalau kita berjihad di jalan Allah, ya, berjihad melawan orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang mau merusak Islam dan kaum muslimin, dan berjihad melawan setan, maka yang akan Allah berikan kepada kita adalah bala tentara pertama adalah malaikat. Ya, lahu mu'aqibatun baina yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Mereka akan datang silih berganti itu, silih berganti. Ya'qibu ba'dhum ba'dan kullama dhahaba badalun ja'a badalun akhar. Datang sini berganti, ya, setelah pergi satu kelompok malaikat datang kelompok yang lain, ya. Ini yang memang Allah tugaskan untuk menolong manusia. Yusabbitunahu wa ya'muruhu bil khair, ya, tugas para malaikat ini meneguhkan hati orang-orang yang beriman dan membuat mereka termotivasi untuk melakukan kebaikan, ya. Wa yahuddunahu 'alaihi, membuat mereka itu betul-betul terinspirasi, termotivasi untuk melakukan kebaikan. Wa ya'idunahu bi karamatillah wa yunassirunahu, bahkan mereka menjanjikan kemenangan, kemuliaan dari Allah, memberikan jalan-jalan kemenangan buat mereka. Wa yaqulun innama huwa sabru sa'ah, ya, seolah-olah para malaikat itu mengatakan begini kepada mereka, sesungguhnya ketabahan kalian ini hanya sesaat, pendek saja di dunia. Wa qad istarahta rahatal abad, kalau kamu sudah melakukan pekerjaan yang pendek ini, kamu akan beristirahat selama-lamanya. Ya. Apa maknanya? Ini yang sering digambarkan para ulama, ya. Farahatu, farahatul haqiqiyyatu fil jannah. Yang namanya istirahat sesungguhnya itu hanya di surga. Di dunia ini enggak ada istirahat yang sesungguhnya. Makanya digambarkan oleh para ulama, ya, kalau istirahat di dunia itu cuma intiqalun min amalin ila akhar. Yang namanya istirahat di dunia itu kan sebenarnya cuma beralih dari satu kerjaan ke kerjaan lain, kan gitu. Ada orang yang mengatakan, oh istirahat itu kan tidur. Siapa bilang? Kalau orang sudah capek tidur, dia akan duduk. Ya, jadi kalau dia sudah capek tidur, istirahatnya duduk. Capek duduk, berdiri. Kan begitu. Ya. Kalau orang capek nahan lapar, makan. Ya. Ketika kenyang, dia akan buang air. istirahatnya adalah buang air. Gak mungkin orang mau kekenyangan terus-terusan gak senang, karena dia butuh lapar. Begitu dia kenyang, dia buang air dan dia akan ingin lapar lagi. Karena itulah kenikmatan di dunia. Nah, jadi istirahat di dunia itu bukanlah istirahat yang sesungguhnya. Ya, istirahat yang sesungguhnya adalah di sorga nanti. Oleh sebab itu jihad yang mengorbankan segala sesuatu di dunia itu kan hanya waktu yang pendek saja. Ya, setelah waktu itu berlalu, kita akan istirahat selama-lamanya di sorga yang penuh dengan kenikmatan. Summa amadahu Allah subhanahu wa ta'ala bijundin akhara min wahyihi wa kalami. Kemudian ada bala tentara yang kedua setelah para malaikat adalah wahyu dan kalam Allah. Fa arsala ilaihi rasulahu wa anzala ilaihi kitabahu. Ketika Allah mengutus para nabi, ya termasuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ini adalah merupakan bantuan Allah. Ini merupakan sokongan dari Allah. Allah mengirimkan bala tentara berupa apa? Berupa wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, berupa ajaran yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya turunnya Nabi Muhammad ini membuat geger ya seisi langit ya. Mereka seolah-olah berusaha menghalangi, jangan sampai itu terjadi, tapi itu tidak akan pernah bisa. Ya, Nabi Muhammad tetap akan terutus dan kemudian akan menurunkan ajaran agamanya. Fazdada quwwatan ila quwwatin wa madadan ila madadin wa awanan ila awanin ya. Dengan ajaran kitab Allah dan sunnah Nabi ini, manusia akan semakin kuat menghadapi setan ya. Karena permusuhan sejak zaman Adam ya. Akan semakin kuat, akan semakin semakin banyak bala tentaranya. Wa udatan ila udatin, semakin banyak persiapannya. Wa ayyadahu ma'a dzalika bil aqli wa ziyaran lahu wa mudabbiran. Lalu disempurnakan, wahyu ini disempurnakan lagi dengan Allah memberikan kepada manusia akal. Akalnya sebagai sesuatu yang mengatur, sebagai menteri lah ya, sebagai delegasi dari diri kita sebagai manusia untuk memahami kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bil ma'rifati musyiran alaihi wa nasihan lahu. Kemudian kita dikuatkan lagi dengan ilmu yang kita dapatkan, musyiran alaihi nasihatan, yang akan selalu berusaha mengingatkan kita. Kalau kita ya, setelah kita belajar kitab Allah dan sunnah Nabi itu kan akan muncul yang namanya ilmu. Ya, ilmu ini akan mengingatkan kita, ini salah, ini benar, ini yang wajib, ini yang sunnah. Ilmu-ilmu itulah yang sepanjang hidup kita akan menjadi sesuatu yang ingatin kita selama kita beriman. Wabil imani musbitan lahu, lalu iman kita yang akan meneguhkan. Ya, amalkan ini, amalkan itu, ya. Sampaikan ini, sampaikan itu. Iman yang akan berbicara. Mu'ayyidan wa nasirin, akan menguatkan kita, akan menolong kita. Wal bil yaqini, kemudian kita akan diberikan oleh Allah keyakinan. Ini a'la darajatil ilm, sebagaimana sudah disebutkan. Puncak ilmu yang tertinggi yaitu keyakinan. Yang dengan keyakinan ini dikatakan kasifan lahu an haqiqatil amri, akan menyingkap hakikat sesungguhnya daripada kebenaran. Hatta ka'annahu yu'ayinu ma wa'ada Allah. Seolah-olah kalau orang sudah yakin, ilmu tentang akhirat ilmu yakin, ilmu tentang kebenaran ilmu yakin, itu seolah-olah dia melihat langsung dengan matanya, seolah-olah dia melihat langsung dengan matanya apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para walinya dan bala tentaranya, hisbahu. Nah, untuk kemudian bergegas memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang yang sudah diberikan ilmu yakin hidup sebagai perang melawan setan itu sudah sesuatu yang teraklamasi secara mutlak. Ya, kalau bahasa kita, perang melawan setan adalah harga mati. Ya, perang melawan setan adalah harga mati. Sedangkan perang melawan musuh-musuh Allah dari kalangan orang-orang kafir itu saja tidak selamanya kita lakukan. Tidak selamanya, karena ada syarat-syarat terbentuknya jihad. Kapan jihad itu diperbolehkan, disyariatkan dengan cara bagaimana itu ada aturan-aturannya. Sementara jihad melawan setan ini sepanjang hidup kita. Ya, sepanjang hidup kita. Maka kalau kita bisa mengatakan perang melawan setan adalah harga mati, yang semuanya bisa tawar kecuali perang melawan setan. Perang melawan setan itu tidak ada tawar-menawar. Nah, itulah bahasa keyakinan seorang hamba. Tapi kalau tidak ada keyakinan, iya sih perang sih, iya sih musuh sih, nanti akan digambarkan ya. Bagaimana sikap manusia yang kurang iman, kurang ketakwaan, itu akhirnya memberikan toleransi kepada setan untuk kadang-kadang dibuka pintu, silakan masuk, oh tutup lagi. Dibuka lagi, tutup lagi. Kira-kira seperti itulah perjalanan hidup orang-orang yang banyak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Fal aqlu dabbiru amra jaisihi, maka akal kita itu ibaratnya kalau dalam perang, akal itu menyiapkan ya, pertempuran. Wal ma'rifatu tasna'u lahu umural harbi wasbabaha. Kemudian ilmu pengetahuan yang kita miliki itu yang bertugas untuk menyiapkan segala sesuatunya. Ya. Maksudnya benda-benda yang akan kita siapkan, mana panahnya, mana ini segala macamnya ya. Kemudian tempat kita berperang di mana ya. Tempat musuh yang akan kita hadapi gimana. Wal iman yusabbitu wa yuqawwi yusabbir. Kemudian fungsi iman itu memberikan motivasi kepada kita. Tetap semangat, semangat, semangat, kira-kira begitu. Wal yaqin yuqdim bihi wa yahmilu bihi al-hamalat as-sadaqah. Nah, keyakinan inilah yang kemudian akan membuat manusia itu menjadi makhluk paling pemberani ya, dalam menghadapi musuh yang akan memberikan kepada dia hamalat ya, kampanye-kampanye yang paling jujur ya. Jadi itulah gambaran-gambaran yang paling bersih tentang kebenaran itu akan muncul ketika seorang sudah memiliki keyakinan terhadap kebenaran. Ya, itu muncul dari mana? Dari ketakwaan kita kepada Allah. Dengan banyak kita ibadah, dengan banyak kita meninggalkan perbuatan maksiat, maka cahaya ilmu tersebut akan semakin menyinari kita. Lama-kelamaan akan menjadi keyakinan dalam diri kita. Summa amadda subhanahu wa ta'ala al-qa'im bihadal harb bilqwa al-zahira wal-batinah. Kemudian Allah masih melengkapi lagi dengan kekuatan-kekuatan yang lain, yang lahir maupun batin. Faja'alal aina tali'atahu. Ya. Ini yang digambarkan oleh apa Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis Qudsi. Ya. Dalam hadis Qudsi, fa'idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu. Kalau aku sudah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi matanya, telinganya, kakinya, tangannya. Maksudnya akan menolong seluruh organ tubuhnya. Fal'ainu tali'atuh. Mata pendengar, mata kita akan menjadi apa namanya mata-mata Allah. Wal'udhun sahibu khabari. Ya, kuping kita akan memantau setiap berita. Wal lisan turjumana, lisan kita akan menjadi penerjemah handal terhadap kebenaran. Wal yadaini wal rijlaini awanu, kaki tangan ini akan menjadi penolong paling utama. Wa qama malaikatu hamalat arsy, lalu baru setelah itu bekerja sama dengan para malaikat, ya, pembawa arus yang selalu menyokong dan memintakan ampunan. Yastaghfiruna lahu wa yas'aluna lahu ayyaqiyahu sayiat, yang mendoakan agar kita selamat dari keburukan. Wa yudkhilahul jannah, dimasukkan ke dalam surga. Wa tawalla subhanahu wa ta'ala ad-daf'a wa ad-difa'a anhu bi nafsihi. Lalu Allah sendiri akan menolong hamba-hambanya tadi ya. Kenapa demikian? Karena Allah menyebutkan mereka ulaika hizbullah ala inna hizbullahi humul ghalibun. Karena Allah mengatakan mereka itu adalah bala tentara Allah. Kalau sudah bala tentara Allah, artinya apa? Allah sendiri yang berkenan akan nolong kita. Malaikat dengan segala sesuatu itu hanya yang diperbantukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kekuasaannya. Ya. Pada hakikatnya Allah lah yang menggiring kita kepada kebaikan, ya, akan membuat kita menang dalam peperangan dan akan memasukkan kita ke dalam surganya. Ya. Nah, selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa jihad itu dilakukan dengan 4 perkara. Nanti penjelasannya akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Itu yang termaktub dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 200. Ini 4 senjata yang harus kita miliki di dalam berperang melawan setan dan bala tentaranya. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah, tabahlah kalian, yaitu dalam menjalankan kebenaran. Wasabiru. Sabiru ini artinya tabah dalam menghadapi musuh. Warabitu. Rabitu ini artinya melakukan persiapan optimal di dalam peperangan, ya. Ya, bergerak secara maksimal di wilayah peperangan. Jadi tabah dengan kebenaran, kemudian bersigap untuk menghadapi musuh dan menyiapkan peperangan sebaik-baiknya. Wattaqullaha wa rabitu, ya, wattaqullaha, dan terakhir semua itu dibungkus dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, alakum tuflihun, maka kalian akan menjadi orang-orang yang menang. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan sore hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.